Qauluhu wal jawazimu wahiyya jam'u jazimin minal jazmi. Kata jawazim adalah jamak dari kata jazim yang diambil dari masdar al jazm. Wahwal qat'u, makna jazm adalah memotong. Wahiyya kismani, jazm ini dibagi menjadi dua, kismun yajzimu fi'lan wahidan wa kismun yajzimu fi'laini. Bagian pertama adalah menjazmkan satu fi'il, bagian kedua adalah menjazmkan dua fi'il. Wa ilal awwali asara biqaulihi wahyallam. Dan untuk bagian pertama itu telah diisarahkan oleh penulis dengan ucapannya wahyallam. Ila anqal wala finahi wa du'a. Ucapan lam hingga ucapan wala finahi wa du'a. Wa akhara ma yajzimu fi'laini litulil kalami alaihi. Dan pembahasan yang kedua, yaitu amil yang menjazmkan dua fi'il, itu diakhirkan karena pembahasannya panjang. Qauluhu lam wa hiya harfun yajzimul mudhari'a. Huruf jazm lam adalah huruf yang menjazmkan fi'il mudhari' wa yanfi maknahu, dan menafikan maknanya fi'il mudhari' wa yanqalibahu ilal madhi, dan merubah zaman fi'il mudhari ke zaman madhi. Fa qaulun nuhati lam harfu nafyin ay lil hadas. Ucapan para ulama nahwu yang mengatakan lam harfu nafyin maksudnya adalah yang dinafikan pekerjaan dari fi'il. Wa qauluhum wa qalbin ay lil zaman. Dan ucapan para ahli nahwu huruf qalb maksudnya yang diganti, qalb itu maknanya mengganti. Lam adalah huruf yang mengganti zaman fi'il madhi. Li'annahu yaklibuhu ilal madhi. Karena huruf lam merubah zaman fi'il mudhari ke zaman madhi. Takulu lam yadrib. Contohnya seperti ucapan lam yadrib. Falam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam adalah huruf nafi, huruf jazm, dan huruf qalb. Wa yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Kata yadrib ini adalah fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam. Wa jazmuhu sukunu. Tanda jazmnya adalah sukun. Wa ba'duhum yumhiluha. Sebagian orang Arab tidak mengamalkan jazm. Kama fi qawli sya'ir, seperti dalam contoh ucapan sya'ir lam yufuna bil jar. Seperti ucapan sya'ir lam yufuna bil jar. Jadi di contoh ini ada huruf lam, kemudian ada fi'il mudhari, tapi di sini huruf nunnya tidak dibuang. Jadi mestinya kalau ada fi'il mudhari yang berupa af'al hamzah dan kemasukan lam, itu nunnya mestinya dibuang sebagai tanda jazm. Tapi ternyata dalam syair ini nunnya tidak dibuang. Berarti ini adalah lugat atau bahasa dari sebagian orang Arab yang tidak mengamalkan lam. Artinya fi'il mudhari setelah lam itu tetap dibaca rafa. Falau kanal jazimu amilan lahu difatim nun. Andai kata lam ini beramal, maka niscaya huruf nun pada lafaz yufuna ini pasti dibuang. Qauluhu walamma. Ucapan musannif walamma. Watasyarokan lam fil harfiyati wal qalbi wal jazmi. Lama itu sama dengan lam di tiga sisi, yaitu karimat huruf, kemudian huruf yang merubah zaman fi'il mudhari, dan huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Wa fi dukhulil hamzati 'alaiha. Sama juga dalam hal keduanya, antara lama dan lam itu bisa kemasukan hamzah istifham. Wa dufariquha lima fi jawazi hatfi manfiha. Dan lam wa dufariquha lamma fi jawazi hatfi manfiha. Lam berbeda dengan lama dalam hal boleh membuang fi'il yang dinafikan olehnya. Wa tufariquha aidan anna manfiyaha yakunu fi ba'dil kalami mutawaqqi'an. Dan lam berbeda dengan lama, lama berbeda dengan lam dalam hal fi'il mudhari' yang dinafikannya itu dalam sebagian contoh adalah termasuk fi'il yang pekerjaannya masih bisa diharapkan. Kama fi qaulihi ta'ala, kama fi qaulihi subhanahu wa ta'ala lamma yadzuqul 'adzab.